Bolehkah pasangan suami isteri jima pada malam Syawal? Kerana ada orang yang mempertikaikannya. Ada orang kata haram jima malam raya. Ada hadis tak larang? Tak ada. Bila tak ada hadis yang melarang, di manakah? Al-aslu fi kulli syai'in al-ibahah. Asal bagi tiap-tiap suatu adalah harus dulu. Nak kata tak boleh, ja'ad dalilu. Mesti datang dalil. Dah mana dalil? Nak asal, harus dulu. Nak pakai baju? Harus. Kerja? Harus. Makan? Harus. Dah kerja kata jadi haram, kemudian. Bila makan tu jadi haram, makan orang punya. Baru jadi haram. Nak asal harus. Tak ada masalah. Mu nak jimak malam raya, jimak masa bunyi bedik, tak ada masalah. Nak? Nak semayang, lele-lele, dah ada gigi mak. Dalam kitab fiqh kata, bila kita nak semayang, nak semayang dengan nak makan. Nak semayang, nak makan. Maka afdal makan dulu. Sebab kalau kita pergi semayang, kita pergi teringat makanan. Betul tak? Sebab tu Nabi kata, jangan semayang dalam keadaan bertolak-tolak dengan makanan atau berhadas. Faham? Nak kecing ni, ke nak mayang dulu? Ke nak kecing? Tok Imam takbir dah tu. Kecing dulu. Kalau kita pergi kau dapat paliat jemaah, tak dapat. Masuklah semayang, nak kecing. Nak kecing. Faham? Bahkan sampai kepada bab jima. Siapa yang nak semayang, tapi hati ingin sangat kepada jima. Jima dulu, jika waktunya masih luas. Faham tak? Walaupun meninggalkan solat berjamaah. Nak? Tok bila kau Allah barallahu akbar. Bini panggil bang ni ya, contoh. Tok bila kau mak lah tu. Nak? Tok siok pun gigi mak dulu. Sebab apa? Bila tu lega hatinya. Kalau tidak, dia masuk kat dalam semayang, maka hati teringat bini ke teringat Allah? Teringat bini. Nak? Jadi tak juga harap semayang dia. Bahkan dalam semayang sekalipun, kalau maknanya mengatuk sangat, tak boleh nak baca dah, kena berhenti semayang. Kena tidur sekejap, semayang semula. Atau terlalu rasa nak kecing. Nak semayang, nak kecing. Nak semayang, nak kecing. Kalau rasa sedikit, teruskan semayang. Tapi kalau kecing ketik-ketik, berhenti semayang, pergi kecing. Tak? Dah kalau dah masuk dalam semayang, dah masuk dalam semayang, tak boleh jimak. Allahu akbar atau baca fatihah gi rakaat dua rakaat gigi mok dulu dah leh haram kerana itu bukan darurah. Tetapi kalau belum selesai lagi takbir boleh. Nak tok bila qomat tok imam pun masuk dalam saf rapat saf betul saf tok imam pun ngadap kita Allah gi mok dulu tok imam tu baik makruh saja tidak haram pasal tak masuk lagi dalam semayang. Faham tak? Jadi dengan jawapan ini boleh sajalah malam raya, petang raya tak. Yang dilarang datang dalam nas bila jima? Siang hari ketika berpuasa bulan Ramadan, ketika ihram haji ataupun umrah, ketika haid ataupun nifas. Faham? Itu saja yang haram. Tak, yang lain tak ada masalah.